apa yang ia perbuat bisa memberikan manfaat tidak semata kepada dirinya, namun juga kepada yang lain. Menunaikan segenap perintah Allah dan Rasulnya merupakan wujud dari ketaatan kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana di dalam satu hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka fasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau atas apa yang sekiranya bisa memberikan manfaat bagi dirimu, maka minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah engkau lemah. Perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan perintah untuk terus bersemangat di dalam menunaikan ketaatan. Dan demikianlah telah dicontohkan oleh salafun as-salih, bagaimana mereka sedemikian bersemangat untuk beramal kebaikan, bagaimana salafun as-salih begitu bersemangat untuk menunaikan ketaatan-ketaatan. Dan kecemburuan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecemburuan yang sifatnya keakhiratan, yaitu kecemburuan ketika ia tidak bisa melakukan amal-amal kebajikan. Sementara melihat orang lain sedemikian mudah beramal, namun kesedihan akan meliputi dirinya ketika ia tidak bisa beramal, tidak bisa beramal soleh seperti orang lain. Begitulah gambaran hidup kaum mukminin pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Merasa sedih dan sangat sedih manakala dirinya tidak bisa melakukan amal-amal kebajikan, sehingga sahabat pun mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atas apa yang menimpa diri mereka. Hal ini bisa terlihat dari gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis riwayat Muslim, hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, yang hadis ini menggambarkan betapa cemburunya para sahabat ketika melihat orang lain bisa beramal soleh. Gambaran dari sahabat yang sedemikian memiliki hirs, semangat untuk berbuat kebaikan. Dan demikianlah semangat untuk senantiasa penuh ketaatan. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna unasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya orang-orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kegalauan, tentang keluh kesah melihat orang-orang kaya di sekitar mereka. Mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu telah membawa pahala, telah mendapatkan al-ujur, beragam pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Artinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dalam keadaan mereka adalah al-fuqara, orang-orang fakir, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkenaan dengan orang-orang kaya. Kata para sahabat yang al-fuqara ini, yang fakir-fakir ini, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu membawa beragam macam pahala. Mereka sholat sebagaimana kami bisa sholat. Wayasumuna kama nasumu, mereka pun bisa berpuasa sebagaimana kami puasa. Wayatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan harta-harta, dengan kelebihan harta-harta yang ada pada mereka. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kalian segala sesuatu yang kalian sedekahkan, sesungguhnya setiap tasbih adalah merupakan sedekah. Setiap takbir mengucapkan Allahu Akbar adalah sedekah. Setiap tahmid mengucapkan Alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil mengucapkan La ilaha illallah adalah sedekah. Dan demikian juga ketika amar ma'ruf adalah sedekah. Dan nahi mungkar itu pun adalah merupakan sedekah. Dan ketika diri kalian melepaskan syahwat kepada istri kalian pun itu adalah sedekah. Lalu kemudian para sahabat yang fuqara tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, apakah jika kami mendatangi istri untuk melepaskan syahwatnya, menjadikan yang demikian itu mendapatkan pahala? Qala, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun? Apa pendapatmu seandainya engkau letakkan syahwatmu itu pada sesuatu yang haram, apakah yang demikian itu akan menimbulkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal, demikian juga apabila syahwat itu disalurkan pada sesuatu yang halal, kana lahu ajrun, maka yang demikian ini tentu akan mendapatkan ajar, ganjaran pahala. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan terkait dengan hadis ini. Kata beliau hafizahullah taala, fi hadzal haditsi bayanu kasratit turuqil khair. Hadis ini menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan untuk meraih kebaikan. Jalan-jalan kebaikan itu sedemikian banyak. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yassara turuqal khair li kulli ahadin yuridul khaira. Dan Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan-jalan kebaikan itu bagi setiap orang yang menginginkan kebaikan. Al-ghani wal fakir, baik orang itu orang kaya atau orang itu orang fakir. Ya. Jadi untuk meraih sesuatu yang baik, untuk menunaikan amal-amal soleh, itu banyak jalan, banyak cara. Yang cara ataupun jalan tersebut telah banyak dicontohkan oleh salafuna soleh. Qala anna unasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalu ya Rasulullah dhahaba ahlud dhufur bil ujur. Yang dimaksud di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi, yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, al ahlud dhufur ay humul aghniya'u. Yang dimaksud dengan ahlud dhufur adalah mereka orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak. Alladzina indahum amwalun katsiratun tazidu an hajatihim. Yaitu mereka orang-orang yang memiliki harta yang banyak, mereka bisa menambahkan dari kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian di dalam hadis disebutkan yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama yasumu kama nasum. Yakni annahum ya'tuna bil a'malil badaniyah. Sesungguhnya mereka melakukan amal-amal yang sifatnya fisik. Wal a'malul badaniyah kas-salati was-siyam kullun yastati'uha al-ghani wal faqir. Dan amal-amal yang sifatnya fisik itu seperti salat, puasa, seluruhnya bisa melakukannya. Seluruhnya mampu untuk menunaikannya, baik ia orang kaya maupun ia orang miskin. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim ay mimma zada an hajatihim, yaitu dari apa-apa yang ada kelebihan dari hajat mereka. Wa hadhihi fadilatun yatamayyazu biha al-aghniya'u 'anil fuqara. Maka apa yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, menunjukkan bahwasannya inilah fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang membedakan antara al-aghniya dan al-fuqara. Dan ini merupakan dalil bahwasannya disebutkan di sini wa hadza fihi dalilun ala annal aghniya yustahabbu lahum ayunfiqu min amwalihim wa yuwassi'u 'alan nasi bima wassa'a Allahu 'alaihim. Bahwasannya di dalam kalimat wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, menunjukkan dalil, menunjukkan satu pemahaman bahwasanya orang-orang yang kaya itu disunnahkan bagi mereka untuk menginfakkan harta-harta mereka dan untuk memberikan keluasan kepada orang lain dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meluaskan atas diri mereka. Artinya bahwasannya dengan adanya harta kekayaan yang mereka miliki itu setidaknya bisa meringankan bagi orang-orang yang tengah dalam keadaan kesempitan hidup. Allah telah meringankan hidup orang-orang yang kaya itu dengan harta-harta mereka, maka demikian pula mereka semestinya untuk meringankan dengan harta-harta yang mereka miliki orang-orang yang hidupnya di dalam kesempitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika menyebutkan tentang kisah Qarun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Maksudnya yakni ahsin ilan nas, berbuat baiklah kepada manusia, bisodakot, dengan sedekah-sedekah yang dilakukan, yang engkau lakukan. Kama ahsanallahu ilaika bil mal, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepada dirimu dengan memberikan harta kekayaan. Ayat ini Al-Qasas 77 menunjukkan bahwasannya seorang mukmin hidupnya, seorang mukmin yang tentu telah diberi karunia rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya ia akan senantiasa bercermin dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepada diri orang mukmin tersebut. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, infakkanlah oleh kalian dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat ke-7. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan berinfaklah kalian dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan atas diri kalian berkuasa terhadap harta tersebut. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dinyatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, falaisal maqsud ayyajma'al insanul mal, ayat ini bukanlah dimaksud bahwasannya seseorang itu hanya semata mengumpulkan harta, wala yu'ti minhu syai'a, dan kemudian ia tidak memberikan sedikit pun dari harta tersebut. Hadza yakunu kal mustawda'i alladhi tujamma'u fihi al amwal wala yantafi'u biha. yaitu menjadikan harta kekayaan yang ia dapatkan itu seperti sebuah simpanan saja yang dikumpulkan dari harta tersebut dan tidak kemudian bisa memberikan manfaat dari harta yang ia kumpulkan tersebut. Wa yakunu harisan laha, sehingga ia menjadi orang yang hanya sekedar bisa menjaga hartanya. Wa la yuqaddimu li nafsihi minha syai'an, dan kemudian ia tidak bisa untuk kemudian memberikan harta itu manfaat bagi dirinya sedikit pun. Wa huwa laisa lahu min hadzal mali illa ma qaddama, dan tiadalah bagi dia harta itu kecuali apa yang telah ia manfaatkan untuk dirinya, entah disedekahkan, entah diinfakkan. Ya. Qalilan kana au katsiran, baik harta itu sedikit ataupun banyak. Ya. Hadza huwa maluhu, maka itulah harta yang sebenarnya yang ia miliki, yaitu harta yang ketika ia berikan, sedekahkan, ya, hibahkan ataupun ia nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik sedikit ataupun banyak, itulah sebenarnya harta yang ia miliki. Wa amma ma lam yuqaddim fa innahu malu ghairi, adapun harta yang tidak ia sedekahkan, tidak ia manfaatkan, tidak ia hibahkan, ia tidak ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu malu ghairi, maka itu sesungguhnya harta selain milik dirinya. Ini terkait dengan harta. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi, di mana disebutkan wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka menyedekahkan kelebihan harta-harta mereka, ini menunjukkan bahwasannya sikap para sahabat, sikap orang-orang yang beriman, ketika ia memiliki harta, harta itu ia sedekahkan, harta itu ia infakkan, harta itu ia salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan tumbuhnya ghirah dari para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang fu'al fuqara, yang mereka itu fakir-fakir, merasa apa? Merasa cemburu. Orang-orang kaya itu bisa mengail pahala dari harta-harta mereka. Melalui harta yang mereka miliki, orang-orang kaya itu bisa meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang fakir tidak bisa bersedekah dengan hartanya. Ini bentuk kegalauan dari para sahabat, sehingga kemudian mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ketika diadukan yang demikian ini oleh para sahabat yang fakir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dari sini pula kita mendapatkan faidah bahwasannya sikap orang-orang yang beriman pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka sedemikian kuat semangatnya untuk berlomba-lomba di dalam menunaikan kebaikan. Lihat para sahabat yang tergolong fuqara, sedemikian bersemangatnya untuk menunaikan amal soleh. Di tengah himpitan hidup, di tengah kesederhanaan hidup, di tengah kefakiran hidup, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin sekali menunaikan amal-amal kebaikan. Dan ketika melihat orang-orang kaya bisa beramal dengan hartanya, mereka sedih. Kesedihannya apa? Kesedihannya bukan karena ingin hartanya. Kesedihannya karena tidak bisa beramal, tidak bisa berbuat kebaikan melalui harta yang ada tersebut. Ya. Jadi kesedihannya itu karena tidak memiliki, ya, tidak memiliki materi untuk dijadikan sebagai amal kebaikan. Ya. Beda dengan orang-orang sekarang. Ya. Justru ketika tidak beramal itu tidak merasa sedih, tidak merasa galau, tidak merasa ada keluh kesah. Ya. Ini hidup seorang mukmin sedemikian kuat hirs untuk beramal kebaikan. Ya. Dan kita lihat bagaimana mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika melihat orang-orang kaya bisa beramal dengan hartanya, sementara orang-orang fakir ya, merasa sedih. Sedihnya kenapa? Karena tidak bisa beramal soleh. Bukan sedih karena saya tidak punya harta, bukan. Bukan sedih karena saya ini miskin, bukan. Tapi sedihnya karena tidak bisa beramal soleh. Sebagaimana orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki harta tersebut bisa menunaikan sedekah. Kan begitu. Beda dengan orang-orang sekarang. Kalau hartanya sudah, oh nanti nih mendekati ya, sudah mendekati nisab, sudah mau haul 1 tahun, mendekati nisab, langsung dibelanjakan supaya tidak mencapai nisab, sehingga tidak bayar zakat. Berbeda. Ya. Ini ya, hal-hal yang perlu kita telaah bagaimana kehidupan para sahabat ya, yang dalam keadaan fakir pun ya, mereka tetap bersemangat untuk senantiasa bisa beramal sebagaimana amal yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan agnia, orang-orang yang memiliki dikaruniai harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena keadaan yang demikian inilah ya, disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, lidzalika syakal fuqara'u min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadza. Karena itulah ya, al-fuqara, orang-orang yang fakir dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengadukan ya, mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa hadza fihi dalilun ala annal muslim. Dan di dalam riwayat ini pula terkandung dalil sesungguhnya bagi seorang muslim yang bagi ayyihrisu ala fi'lil khair, hendaknya ia bersemangat untuk mengerjakan kebaikan. Wa ayyandama idza lam yatamakkan min fi'lil khair, dan ia akan menyesal bila ia sampai tidak bisa mengerjakan kebaikan tersebut. Ini sikap hidup seorang mukmin itu seperti itu. Nyesal. Menyesal kalau tidak bisa berbuat baik. Ini kehidupan para sahabat. mereka sedemikian semangat untuk berbuat amal soleh dan merasa sedih, timbul penyesalan manakala ia tidak bisa untuk melakukan amal soleh. Qala fa innahu yujaru ala nadamih, karena sesungguhnya akan mendapatkan ganjaran bagi orang yang ada penyesalan tidak bisa beramal soleh dengan hartanya tersebut. Kalladhi yarul ghani yatasaddaqu wa yatamanna ayyakuna indahu malun wa yatasaddaqu mithlah, yaitu ketika ia melihat orang-orang kaya bersedekah, kemudian ia berangan-angan seandainya ia memiliki harta, maka ia pun ingin menyedekahkan harta tersebut sebagaimana orang-orang kaya itu telah bisa bersedekah. Qala wa qad jaa'a fil haditsi 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qaal, dan sungguh ada dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, mathalu hadhihi ummati mathalu arba'ati nafar, permisalan umat ini seperti empat golongan orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman, yaitu seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniai harta dan ilmu. Fahuwa ya'malu bihi fi malihi wa yunfiquhu fi haqqihi, kemudian ia beramal dengan ilmunya dan ia beramal dengan menginfakkan hartanya tersebut. Kemudian warajulun atahullahu ilman walam yu'tihi malan, kemudian permisalan lainnya yaitu ada seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniai ilmu dan tidak dikaruniai harta. Fahuwa yaqul, kemudian ia menyatakan, lau kana li mithlu ma li hadza, seandainya aku memiliki harta seperti yang ini, amiltu fihi mithlal ladzi ya'malu, maka aku akan beramal sebagaimana orang yang punya harta itu beramal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fahuma fil ajri sawaun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terhadap kedua macam orang itu, maka keduanya mendapatkan pahala yang sama. Hadza ala infaqihi, seseorang yang punya ilmu, punya harta, kemudian ia sedekahkan harta itu, ia dapat pahala atas dasar infaknya. Wa hadza ala niyatihi thayyibah, dan satu lagi mendapatkan pahala atas dasar niatnya yang baik. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, ada seorang yang Allah karuniai harta dan ilmu, dan keduanya kemudian bisa berinfak, bisa beramal dengan ilmu dan harta tersebut. Kemudian ada seseorang yang hanya dikaruniai ilmu, dengan ilmu itu ia kemudian sementara ia tidak dikaruniai harta, dan dengan ilmu itu ia kemudian berangan-angan, seandainya saya memiliki harta, saya ingin bersedekah seperti orang itu juga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua macam orang ini mendapatkan pahala yang sama. Yang satu, ia mendapatkan pahala karena ia mampu berinfak, mampu mengamalkan harta, berinfak dengan harta tersebut. Dan yang kedua, orang yang berangan-angan itu dapat pahala juga atas dasar niatnya yang baik, karena ingin mencontoh seperti orang yang diberi ilmu dan diberi harta kekayaan tersebut. Itulah sikap hidup orang-orang yang beriman, sikap hidup para sahabat. Ya. Mereka merasa galau ya, ketika tidak bisa beramal soleh. Maka mereka kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat mereka mengadukan tersebut, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa-apa yang kalian bisa sedekahkan. Artinya apa? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fataha lahum al-bab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membukakan bagi para sahabat yang fuqara tersebut, yang fakir-fakir tersebut, yaitu al-bab, membukakan pintu. Maksudnya apa? Memberikan solusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi terhadap keluh kesah yang disampaikan oleh para sahabat karena tidak bisa beramal soleh. Ya. Apa solusinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap mengucapkan tasbih subhanallah itu adalah sadaqah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan setiap mengucapkan takbir Allahu Akbar sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap mengucapkan alhamdulillah tahmid adalah sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah sadaqah. Hada khairun katsir. Ini menunjukkan jalan menuju kepada kebaikan itu sedemikian banyak. Jalan untuk meraih amal-amal, meraih pahala dari amal-amal kebajikan itu sedemikian terbuka lebar. Kalimatun yasiratun wahya sadaqat, kalimat yang sedemikian mudah diucapkan itu bisa menjadi sedekah-sedekah bagi orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pintu-pintu kemudahan bagi orang-orang yang fakir sekalipun untuk berbuat amal kebajikan. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya zikir itu. Berzikir itu betapa pentingnya. Hingga disebutkan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang beberapa lafaz zikir. Qala kadzalika, demikian pula wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah, demikian juga memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf, kepada sesuatu yang baik itu adalah sedekah, dan melarang dari kemungkaran itu pun sedekah. Yang dimaksud al-ma'ruf huwa at-ta'atu wal khairu. Yang dimaksud dengan al-ma'ruf adalah ketaatan dan kebaikan. Dikatakan ma'rufan, sumia ma'rufan li'annal fitr salimah ta'rifuhu. Disebut ma'rufan karena sesungguhnya fitrah yang selamat ya, itu mengetahui bahwasannya itu adalah perbuatan baik ya. Fitrah manusia selama tidak rusak akan tahu bersedekah itu adalah perbuatan baik. Siapapun orangnya ya, akan mengatakan memberi sesuatu, memberi bantuan, memberikan sedekah itu pasti perbuatan baik. Dan menurut fitrah salimah, fitrah seseorang yang tidak rusak akan mengatakan mencela orang lain, membunuh orang lain itu adalah perbuatan jelek. Dimanapun akan mengatakan seperti itu. selama fitrah manusia itu masih salimah, masih selamat, ya, tidak rusak, akan mengatakan, ya, bersedekah itu tentu adalah sebuah kebaikan. Maka dikatakan itu adalah ma'rufan, karena memang diketahui menurut fitrah yang selamat, perbuatan itu adalah ma'ruf, sesuatu yang baik. Begitu juga sebaliknya, kullu ma'siyati lillahi fahiya munkarun, sumia munkaran, ya. Begitu juga setiap maksiat kepada Allah pasti itu kemungkaran, pasti itu kemungkaran, ya. Minum khamr, tidak ada orang mengatakan minum khamr itu adalah sesuatu yang baik, ya. Maksiat kepada Allah itu adalah kemungkaran, ya. Berjudi, orang yang fitrahnya masih selamat, tidak ada mengatakan berjudi itu adalah suatu perbuatan yang baik, pasti jelek, ya. Dan yang lain-lainnya, ya. Karena pada hakikatnya jiwa fitrah yang masih selamat itu akan mengingkari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, ya. Jiwa seseorang, hati seseorang yang masih selamat pasti akan mengingkari perbuatan-perbuatan yang jelek tersebut. Maka dikatakan munkaron, ya. Perbuatan itu adalah perbuatan yang mungkar, yang diingkari, ya. Selama manusia itu masih memiliki fitrah yang selamat. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar fadluhu 'azimun wa naf'uhu kabirun. Dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, merupakan keutamaan yang agung dan memberikan manfaat yang besar. Wa huwa 'ala hasabi ma yastati'ul insan. Amar ma'ruf nahi mungkar ini tentu tergantung dari kemampuan seseorang. Fala yaqulu ahad, maka janganlah seseorang menyatakan ana la astati'u an amuru bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Jangan seseorang mengatakan saya tidak mampu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang melihat dari kalian kemungkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Maka apabila tidak mampu merubah dengan tangannya, dengan lisannya. Apabila tidak mampu pula merubah dengan lisannya, maka dengan hatinya. Yang demikian ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, faddala ala annahu la yu'dzaru ahadun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hadis ini menjadi dalil sesungguhnya tidak ada uzur bagi seorang pun. Tidak ada alasan bagi seorang pun untuk tidak menunaikan amar ma'ruf nahi munkar. Lakin kullun bihasabi ma yastati', akan tetapi setiap orang tentu bisa beramar ma'ruf nahi munkar, tergantung dari apa yang ia mampu untuk melakukannya. Falladzi lahu sultatun, maka bagi orang yang memiliki kekuasaan, yunkiru biyadihi, ia bisa beramar ma'ruf nahi mungkar dengan tangannya. Wa yughayyirul munkar wa yuziluhu biyadihi, maka ia bisa merubah kemungkaran, menghilangkan kemungkaran dengan kekuasaan atau dengan tangannya tersebut. Walladzi laisa lahu sultat, Dan bagi orang yang tidak memiliki kekuasaan, yunkiru bilisani, ia bisa mengingkari dengan lisannya. Yubayyinu wa yansahu wa ya'idhu wa yudhakkir, dia bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan menjelaskan, dengan memberikan nasihat, memberikan mau'idhah, kata-kata yang baik, yang bijak, dengan menyebutkan wa yadullu 'alal khairi bilisani, dengan berdalil atas hal-hal yang baik dengan lisannya. Ini bagi orang yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan. Demikian juga walladzi la yastati'u bilisanih yunkiru biqalbih. Demikian juga manakala seseorang memang tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisannya, ingkari dengan hatinya. Fala ahadu ya'jazu an inkaril munkar bil qalbi abadan. Maka tidak boleh seseorang kemudian merasa lemah dari mengingkari kemungkaran dengan hatinya selama-lamanya. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, bagaimana salafun as-saleh membimbing kita. Mereka bersemangat untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga bagi kita apapun amalan, selama itu ada ketentuannya dari Allah dan Rasulnya, ada contoh-contoh yang telah diberikan oleh salafun as-saleh, maka itu adalah merupakan teladan bagi kita, dan kita tentu berupaya untuk bisa mewujudkan yang demikian ini. Inilah sikap seorang mukmin di dalam kehidupan di dunia ini. Ia tidak silau dengan segala sesuatu yang mungkin tampak gemerlap di dalam kehidupan ini. Ia tidak silau karena ia memahami jalan-jalan kebaikan itu sedemikian banyak. Sikap seorang mukmin saat ia hidup di dunia ini, benar-benar ia berupaya untuk senantiasa memiliki semangat di dalam beramal kebaikan, memiliki semangat di dalam berbuat amal soleh. Ia tidak memandang yang ma'ruf itu sesuatu yang remeh, walaupun mungkin menurut pandangannya itu adalah sesuatu yang kecil, tetapi ia tidak akan menganggap sesuatu itu kecil selama itu adalah sesuatu yang ma'ruf. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan. Jangan sekali-kali meremehkan perkara yang ma'ruf, walaupun itu sedikit, walaupun itu mungkin kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fattaqun nar walau bisikkin tamrah. Berlindunglah dari siksa api neraka walaupun dengan potongan-potongan, serpihan-serpihan kurma. Apa sih artinya potongan-potongan kecil kurma itu? Serpihan-serpihan kurma itu apalah artinya? Serpihan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jagalah diri kalian dari siksa api neraka walaupun hanya dengan serpihan-serpihan kurma. Kalau memang serpihan-serpihan kurma yang disedekahkan itu bisa menyelamatkan diri kita dari siksa neraka, maka lakukan itu. Jangan kemudian menyia-nyiakan amalan itu, karena menganggap itu adalah sesuatu yang remeh. Dan demikianlah kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa bersemangat mengerjakan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, meskipun amal itu menurut pandangan manusia tidak berarti apapun. Para ulama bahkan ada yang menyebutkan ketika membaca ayat yang menceritakan tentang penghuni neraka yang meminta setitik air karena sedemikian kehausannya, kemudian para ulama menyatakan maka amal yang terbaik adalah memberikan air minum. Berapa sih harga misalnya satu tetes, dua tetes, segelas, dua gelas air minum? Tapi itu menurut pandangan para ulama adalah amal yang luar biasa. Amal yang luar biasa. Karena para ulama mengukur bagaimana para penghuni neraka itu, mereka meminta-minta air minum. Jadi demikian ukuran untuk mengukur sebuah amal itu merupakan amal yang sedemikian baiknya. Sehingga para ulama kemudian memberi minum adalah termasuk salah satu amal yang utama. Kemudian para ulama juga membandingkan, lihat tuh dalam kisah wanita Bani Israel, kisah wanita pelacur Bani Israel, yang dengan sebab keikhlasan, ketulusannya, ia copot sepatunya, kemudian ia ciduk air dengan sepatunya itu, kemudian air yang ada di sepatunya diminumkan kepada anjing yang akan mati kehausan. Kemudian para ulama menyatakan, air minum yang diberikan kepada anjing saja menjadikan sang wanita pelacur itu mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk anjing air minumnya. Lah sekarang kalau air minum itu diberikan kepada al-mu'minun, diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang dengan minuman itu orang-orang beriman kemudian tidak kehausan, kemudian orang yang beriman itu menjadi bertenaga, kemudian dengan tenaganya itu orang-orang beriman menjadi bisa beribadah, tentu ini lebih utama lagi. Cuma kadang-kadang kita kan menganggap perbuatan-perbuatan seperti ini adalah perbuatan-perbuatan yang remeh, perbuatan-perbuatan yang kecil menurut anggapan kita. Tapi menurut kacamata para ulama, ini adalah perbuatan yang luar biasa, penuh keutamaan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat kajian pada sore hari ini. Apa yang bisa saya sampaikan, sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.